Sepatu tinggi 10 cm. Kata orang, awas jatuh nanti kubrak. Tapi kamu sepatu tinggi, percaya diri. Baju ketat, no press brot, nafas sesak, perut pun berlipat. Tapi aku, baju ketat, badannya pas.